بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu adalah ucapan yang paling utama yang senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia zahir dan batin, kecil besar, yang tampak dan tersembunyi, dan semua yang kita nikmati, kita rasakan, kita pakai, semua itu tiada lain kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang setia mengikuti sunnahnya, yang senantiasa istiqamah di atas ajaran dan tuntunan hidup beliau. Allahumma amin. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang wajib kita imani dan kita yakini sebagai bekal untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Pembahasan terakhir yang kita jelaskan pada pekan yang lalu adalah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan seseorang sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Akan tetapi mereka berharap, orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal saleh, berharap, mengharapkan untuk mereka surga. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, tentu kita khawatir dan takut, ya, ditimpa oleh dosa atau azab Allah, ditimpa oleh azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menjelaskan prinsip akidah yang lain yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Wa qala rahimahullah, ونقول إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بعد أن امتحشوا بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang artinya, dan kita mengatakan kan dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka sebagian kaum yang mereka telah menjadi arang, ya, telah gosong, dibakar dalam api neraka, bi syafaati Muhammadin, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sebagaimana yang sesuai dengan riwayat-riwayat hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini adalah salah satu dari prinsip akidah ahli sunnah yang wajib kita yakini dan kita imani. Karena telah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi izin untuk atau diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kendati juga para anbiya dan orang-orang beriman serta para malaikat memiliki syafaat, tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat yang akan diberikan kepada beliau bermacam-macam. Ya. Dan ini tentu menunjukkan kepada keutamaan dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat yang akan Allah berikan kepada beliau, syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang masih ada di dalam hatinya secuil keimanan, tapi mereka telah dibakar, telah diazab dalam neraka dan telah terbakar gosong dan juga telah menjadi arang, umtuhishu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Mereka dinamakan orang-orang jahannamiyun. Mereka saking lamanya wal iyazu billah diazab dalam api neraka sehingga sudah terbakar, telah gosong, telah menjadi arang, ya seperti arang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka berkat syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka keluar, mereka dimasukkan, dicelupkan ke dalam sungai kehidupan. Lalu mereka kembali hidup, tumbuh, hidup. Ya. Sebagaimana biji-bijian yang tersisa yang dibawa banjir, tersisa di pinggir-pinggir kali. Itu akan tumbuh. Dan tumbuh dalam keadaan kuning dan juga dalam keadaan bengkok. Ya. Tidak lurus. Begitu kondisi dan keadaan mereka. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini di antara syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pelaku dosa. Syafaat beliau bagi pelaku dosa. Kemudian diizinkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari api neraka. Dan ini diyakini dan diimani oleh ahli sunnah wal jamaah, akan tapi diingkari oleh ahlul bid'ah al ahwa seperti khawarij dan mu'tazilah. Jadi Imam Abu Hasan al-Ash'ari ingin menjelaskan dengan perkara syafaat ini, ingin membantah perkataan kaum khawarij dan mu'tazilah yang mengklaim dan memponis bahwa pelaku dosa kafir di dunia dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Berbeda dengan Mu'tazilah, di dunia dia fasik, tidak mukmin dan tidak juga kafir, tapi mereka sepakat di akhirat kelak mereka pelaku dosa itu juga kekal dalam neraka, tidak mendapatkan syafaat. Nah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ingin menjelaskan kebatilan akidah mereka. Maka akidah Ahlussunnah adalah mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberi izin oleh Allah, akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya, termasuk dalam hal ini pelaku dosa besar. Nabi SAW menjelaskan syafa'ati li ahli al-kabair min ummati, bahwa syafa'atku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umat, dari umatku. Tentu siapa dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat ini? Dijelaskan dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man asadun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang bahagia kelak di hari kiamat ya Rasulullah mendapatkan syafaatmu? Nabi SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya dan mengamalkan la ilaha illallah. Karena kalau sekadar diucapkan dan tidak diamalkan, tentu tidaklah bermanfaat sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Jadi mengucapkan mensyahida an la ilaha illallah bersaksi, persaksian yang dilandasi oleh keyakinan dan disertai dengan perbuatan. Kemudian tentang syafaat, ini wajib kita imani. Ya, tidak ada atau dalam hal ini tentunya kita harus mengedepankan dalil daripada akal. Karena perkara-perkara yang gaib yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia yang hanya berbicara dengan wahyu bukan dengan hawa nafsu. Tentang syafaat ini, ya, syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu bermacam-macam. Di antara syafaat yang akan Allah berikan kepada beliau dikenal dengan syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar dan utama. Yaitu tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan kita mengetahui bagaimana kondisi manusia di mana matahari sangat dekat, tidak ada tempat bernaung, kemudian manusia kehausan, manusia dikumpulkan tanpa sehelai pakaian dalam kondisi sebagaimana mereka diciptakan pertama sekali, ya, kemudian mereka juga posisi mereka masing-masing, ya, bermandikan keringat, kemudian dibanjiri oleh keringat mereka sendiri sesuai dengan amalan mereka, ada keringatnya atau menenggelamkan mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang ya menutup mukanya sampai ke telinganya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Tatkala itu manusia tidak kuat lagi untuk menahan kondisi yang seperti itu, mereka ingin disegerakan diproses dengan cepat agar jelas siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Waliyazubillah. Maka mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Tidakkah kalian memperhatikan kondisi kita? Siapa? Kepada siapa kita bisa minta syafaat? Maka sebagian mengatakan, pergilah ke nenek moyang kalian itu Adam. Mereka pergi kepada Abuna yaitu Adam alaihissalam dan memohon syafaat. Wahai Adam, engkau yang Allah ciptakan dengan dua tanganmu, ya, tidakkah engkau memperhatikan kondisi kami? Mintalah syafaat kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam tidak bisa melakukan hal itu. Saya tidak bisa melakukan hal itu. Allah telah marah kepada aku suatu hari yang tidak pernah marah seperti itu kepada seorang pun sebelumku. Kemudian dia mengatakan, nafsi-nafsi, saya hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Pergilah ke Nuh. Mereka pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Itu juga Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Allah telah memuliakanmu. Mintalah syafaat kepada Allah tentang kondisi kami ini. Nabi Nuh juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan hal itu. Saya pernah melakukan suatu kesalahan yang Allah murka atau marah kepada aku. Maka dia mengatakan, nafsi-nafsi, saya hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Pergilah ke Ibrahim. Mereka pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampaikan juga, engkau Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Maka Nabi Ibrahim juga mengatakan, saya pernah melakukan suatu kesalahan yang Allah marah kepadaku dengan kesalahan itu. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Saya bisa menyelamatkan diri sendiri, nafsi-nafsi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada mereka, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Musa alaihissalam, ya Musa engkau lah kalimullah, yang diajak berbicara langsung oleh Allah, dan Allah telah menulis Taurat untukmu, mintalah syafaat untuk kami. Nabi Musa juga mengatakan, saya tidak bisa, saya pernah membunuh seorang yang tidak diizinkan untuk dibunuh, Allah marah kepadaku. Saya bisa hanya mengatakan nafsi-nafsi, saya bisa menyelamatkan diri sendiri. Pergilah ke Isa alaihissalam. Juga Nabi Isa alaihissalam tidak bisa memberikan hal itu. Mengucapkan perkataan yang sama. Terakhir Nabi Isa memerintahkan mereka untuk pergi ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Idhab ila Muhammad. Pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ke Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lalu meminta hal itu. Maka Rasul mengatakan, ana lah, saya akan bisa memberikan syafaat. Tatkala itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pergi menjumpai Allah dan bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Seraya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa dengan puji-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan kepadanya di dunia. Pujian yang sempurna, pujian yang tidak pernah beliau ucapkan, beliau sampaikan, beliau panjatkan waktu di dunia. Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersujud di hadapan Allah, bersimpu dan bersujud dengan penuh ketundukan, kepasrahan, menghinakan diri di hadapan Allah, sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu Allah memerintahkan, ya Muhammad, irfa' rasak. Wahai Muhammad, irfa' rasak. Angkatlah kepalamu. Wasfa' tu syafa'. Berikanlah syafa'at. Dan engkau telah diberi izin untuk berikan syafa'at. Maka pertama sekali, yang beliau ingat adalah, bukan keluarganya, bukan karib kerabatnya, tapi yang diingat oleh beliau adalah kita umatnya, umati. Umatku dan umatku. Kemudian beliau meminta, memohon kepada Allah untuk disegerakan ya peradilan yang maha adil dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelaslah siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan waliyazu billah digiring ke neraka. Ini syafa'atul uzma. Ini syafaatul uzma yang wajib kita imani. Kemudian di antara syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk sebagian kaum yang sama berat timbangan kebaikan dan kejahatannya, agar mereka dimasukkan ke dalam surga, atau mereka dan juga syafaat yang lain yang mereka dimasukkan ke dalam kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah syafaat untuk mengangkat derajat penghuni surga ya sesuai dengan amalan mereka. Dan kita mengetahui derajat seorang dalam surga sesuai dengan amalannya. Walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing derajat mereka sesuai dengan tingkatan amalannya. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk mengangkat derajat mereka. Ini wajib kita imani. Begitu juga syafaat Nabi kita yang mulia SAW untuk sebagian kaum yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan ini juga termasuk dalam halnya hadis Ukasyah bin Nihsan, yang beliau datang pada Nabi SAW tatkala menyebutkan di antara umatnya ada 70 ribu yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Maka Mus'ab Ukasyah bin Mihsan memohon kepada Nabi untuk menjadi salah satu dari 70 ribu tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka wahai Ukasyah. Di antara syafaat Nabi kita yang mulia SAW, yaitu syafaat beliau untuk ya diizinkan orang-orang yang beriman masuk surga, Nabi SAW menjelaskan ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat di dalam surga. Jadi orang yang beriman masuk surga, tapi Rasulullah memohon kepada Allah untuk diizinkan. Karena semua itu baru terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini syafaat beliau kepada kepada pelaku dosa besar dari umat beliau yang telah masuk neraka dan masih ada secuil keimanan dalam hati mereka, karena sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang kekal di dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman yang masih ada secuil keimanan dan la ilaha illallah di dalam hati mereka. Nah, ini hadisnya mutawatir. Ya. Hadisnya mutawatir sebagaimana hadis yang kita jelaskan tadi, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku akan didapatkan oleh pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian juga di antara syafaat pada hari kiamat adalah syafaat para malaikat. Syafaat juga para nabi dan juga syafaat orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu yang berkaitan dengan syafaat. Nah, kita wajib mengimani hal itu. Mengimani bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan berhak mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang bertauhid. Adapun pelaku syirik tentu tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Wal iyazu billah. Kemudian beliau melanjutkan, qal wa nu'minu bi adzabil qabr wa naqulu innal hawdha wal mizana haqqun was sirata haqqun wal ba'tha ba'dal mauti haqqun wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al ibada fil mawqifi wa yuhasibu al mu'minina. Kemudian kata beliau, di antara prinsip akidah Ahlussunnah dan kita beriman ya kepada azab kubur, dan juga meyakini mengatakan innal hawdha, yaitu telaga nabi, wal mizan dan timbangan, haqqun adalah kebenaran, was sirat dan sirat jembatan yang dibentangkan di atas neraka, haqqun, wal ba'tsa ba'dal mauti haqqun, dan berbangkit ya kebangkitan setelah kematian adalah benar, wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibad fil mauqif, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan hambanya pada suatu padang atau suatu tempat mauqif, tempat perkumpulan, kemudian wa yuhasibul mu'minin, dan akan melakukan hisab ya bagi orang-orang yang beriman. Ikhtal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ini di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan kepada yaumil akhir. Di antaranya adalah yaitu mengimani azabul kubur. Ya, azab kubur ini adalah hal yang tentu perkara yang gaib. Perkara yang gaib, karena seluruh perkara-perkara yaumul qiyamah, hari akhir, perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani sebagaimana sifat orang beriman yu'minuna bil gaib. Mereka beriman kepada hal-hal yang gaib. Di antaranya adalah tentang azab kubur, wajib kita imani, dan tidak ada peluang bagi akal untuk merekayasa ya tentang hal ini. Kita wajib mengimani karena ini alamnya berbeda dengan alam dunia. Alam dunia alam yang kita bisa lihat dengan mata dan panca indera kita, kita bisa rasakan, kita lihat, kita dengar ya. Adapun perkara alam barzakh atau alam kubur, ini perkara yang gaib, alam yang berbeda dengan alam yang kita jalani sekarang ini. Maka kita wajib mengimani hal itu karena telah terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang hal itu. Di antara dalil yang menjelaskan azab kubur yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 45-46 menjelaskan tentang azab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan keluarganya. Faqala subhana wa haqa bi ali fir'auna su'al adab. Wa haqa bi ali fir'auna su'al adab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan azab, ya, kepedihan, siksa azab tersebut telah meliputi, telah ditimpakan kepada keluarga Fir'aun. Kemudian mereka akan dihadapkan, ya, di dalam kubur, sekarang mereka di alam kubur, akan dihadapkan ke ghuluwan wa 'ashiyya, di pagi dan di petang hari. Jadi mereka semenjak mati dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari dahulu sampai sekarang dan sampai akan terjadi kiamat, itu mereka diazab oleh Allah di dalam kubur, yaitu mereka dihadapkan ke api neraka di pagi dan di petang hari, wuduan wa asyiyah. Kemudian pada hari kiamat, wa yauma taqumus sa'ah, pada hari kiamat apabila terjadi kiamat, adkhilu ala fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras. Nah, ini disebutkan di sini ada azab yang pada saat ini di pagi dan di petang hari mereka rasakan, yaitu dihadapkan ke neraka. Kemudian pada hari kiamat mereka akan dimasukkan neraka yang lebih dahsyat dan lebih pedih dan lebih keras lagi. Nah, ini diantara dalil al-sunnah tentang azab kubur. Begitu juga di dalam surat At-Tur, Allah menjelaskan tentang perihal orang-orang kafirin, orang yang buat zalim, ya, bahwa mereka itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, biarkanlah mereka itu, orang kafirin, orang buat zalim itu, sampai mereka akan menjumpai hari yang pada hari itu sebut mereka akan pingsan mati, ya, yawma la yughni anhum kaiduhum syai'a walahum yunsar, pada hari itu tidak lagi bermanfaat tipu daya mereka dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik, sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan azab yang lebih ringan dari itu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah At-Tur ayat 45 sampai 47. Nah, wa inna lilladzina zalamu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim itu bagi mereka azab duna dzalik, azab duna dzalik yang lebih ringan dari azab nanti dari akhirat. Ya. Nah, ini para ulama, karena tidak ada perbedaan dalam menafsirkan azab yang lebih ringan itu, tapi yang rajih, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah azab di alam kubur. Ya, karena itu lebih ringan dari azab di api neraka kelak, waliyazu billah. Ya. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang azabul kubur. Kemudian juga Nabi kita yang mulia SAW menjelaskan al-azabul kubur haqqun. Ya, kata Nabi SAW bahwa azab kubur itu hak. Ya, terkali tanya oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang kita membaca doa, di antara doa yang kita baca di penghujung salat kita, kita bermohon perlindungan dari azabul qabr, mi'audzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnati ma min syarri fitnati masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabil qabr, min fitnatil mahyaya wal mamat, ya, azab jahannam, azab neraka jahannam, azab kubur, dan juga fitnah di akhir zaman. Nah, ini semua adalah dalil yang menjelaskan tentang azabul kubur. Begitu juga hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang panjang, yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa apabila seorang hamba, ya, meninggal dunia, apabila seorang dalam sakaratul maut akan diutus oleh Allah malaikat yang akan mencabut rohnya. Apabila seorang hamba yang baik yang beriman, maka dengan mudah rohnya keluar. Ya, kemudian dibungkus oleh malaikat dengan kain yang disertai dengan parfum yang semerbak dengan bau parfum yang begitu harum. Kemudian dibawa naik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa naik oleh para malaikat. Ya. Kemudian begitu sampai di langit yang pertama, terbuka pintu langit. Dibuka pintu langit. Kemudian penduduk langit, penghuni langit yang pertama mencium aroma yang sangat harum. Ada apa ini? Atau bau apa ini? Maka malaikat mengatakan, ini adalah ruh hamba yang beriman yang soleh. Diizinkan mereka untuk naik. Terus naik. sampai pada langit yang kedua begitu juga. Diizinkan mereka minta tolong dibukakan pintu langit, dibuka pintu langit. Terus sampai pada langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan, tempatkanlah posisi hambaku di tempat yang tinggi. Kemudian setelah itu, begitu jasad dikuburkan, dimasukkan dalam kubur, ruh itu turun dan akan masuk bersama jasad ke alam kubur. Begitu telah dikuburkan dan yang mengantarkan ke kuburan telah kembali, maka datanglah dua malaikat, Munkar wa Nakir, menanyakan tentang tiga perkara. Marabuk, mana biyuk madiluk. Hamba yang soleh akan menjawab dengan segala keteguhan hati dan jawaban, karena Allah telah meneguhkan perkataan atau jawabannya dengan perkataan yang teguh. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan jawaban, ya, perkataan, jawaban orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat, yaitu untuk menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Kemudian dia akan dibukakan. Setelah itu dibukakan jalan menuju surga. Dan dia melihat kenikmatan di surga dan merasakan kenikmatan tersebut. Terus setiap hari dia merasakan, mencium dan melihat, ya, surga, atau merasakan kenikmatan yang datang dari surga. Dilapangkan kuburannya sampai nanti hari kiamat. Dan sebaliknya, bila seorang hamba yang kafir atau fajir atau fasik, malaikat datang juga mencabut rohnya dan roh tersebut tidak mau keluar. Ya. Maka dipaksa oleh malaikat, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, yang jelek, keluarlah untuk menghadapi kemurkaan rohmu. Begitu keluar dengan susah payah, malaikat mengeluarkan roh tersebut dan ditarik sekuatnya oleh malaikat pencabut nyawa. Kemudian dibungkus dalam satu kain dan mengeluarkan bau yang sangat menjijikkan, bau yang sangat busuk. Kemudian dibawa naik. Begitu sampai di langit pertama, pintu langit pertama tidak terbuka. La tufattahu lahum abwabus sama. Ya. Dan mereka juga tidak dibukakan pintu langit bagi mereka. Ya. Wa yadkhuluna al-jannah, mereka tidak masuk surga, hatta yajal jamalu fi samil khiyat, sampai, ya, yaitu al-jamal, unta masuk ke lubang penjahit, ke lubang jarum. Ya. Mustahil, tidak akan mungkin. Jadi mereka tidak akan masuk surga. Begitu tidak diterima oleh Allah, ya, oleh langit, penghuni langit tidak terbuka, maka Allah perintahkan, letakkanlah roh hambaku itu di tempat yang paling rendah, yang hina. Kemudian dilemparkan oleh malaikat, maka jatuh melayang-layang, ya, roh tersebut, ya, seolah-olah disambar oleh burung, fatakhthafuhu at-tayr, ya. Wa yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samai wa takhtafuhu at-tayr. Barang siapa buat syirik kepada Allah, maka ka'annahu kharra minas samai, seolah dia itu jatuh dari langit. Kemudian roh tersebut, ya, disambar atau diperebutkan oleh burung. Wal iyazu billah. Begitu jasad dimasukkan dalam kubur, dia juga masuk ke alam kubur. Begitu di alam kubur, begitu yang mengantarkan ke kuburan telah kembali, maka datang dua malaikat, Munkar wa Nakir, menanyakan pertanyaan yang sama. Tiga pertanyaan. Marabuk, mana biyuk, madinuk. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa membuka mulut tapi tidak bisa menjawab. Hanya mengeluarkan, ya, suara, ha, ha, ha. Dia tidak bisa. Ya. Dahulu saya hanya mendengar. Sami'tun nas yaqul faqultu. Dulu saya hanya bisa mendengar. Dia mendengar orang mengatakan hal itu. Dan saya juga ikut mengatakan, tapi dia tahu apa yang diucapkan dan dikatakan. Maka tatkala itu malaikat memukul, ya, memukulnya dan dia berteriak. Teriak tersebut dengan sekuat suara atau sebesar suara dia mengangkat suaranya dan berteriak dan didengar oleh seluruh makhluk kecuali hanya manusia dan jin. Kemudian disempitkan kuburannya sehingga hancur dan patah, ya hancur semua tulang belulangnya. Kemudian dibukakan pintu atau jalan menuju ke neraka. Kemudian dia merasakan azab panasnya neraka dan azab neraka sampai hari kiamat. Nah, itu di antara dalil dan itu kesimpulan dari hadis Bara bin Azib yang panjang tentang azabul kubur dan juga fitnatul kubur, yaitu pertanyaan mungkar wa nakir dalam alam kubur tentang tiga perkara, dan wajib kita imani hal itu. Begitu juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati dua kuburan, ya marra bi qabraini fa qala innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka berdua diazab dalam perkara yang besar. Ya. Yang pertama, amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al bawl. Ada yang pertama dia tidak bersuci dari buang air kecil. Ya. Kemudian yang wa amal akhir fa kana yamshi bil namimah. Adapun yang kedua, dia itu terus di dunia ini mendabarkan namimah, mengadu domba. Ya. Manusia mendabarkan namimah. Menggunjing manusia, mendabarkan ya, mengadu domba. Datang pada satu kaum dengan berita yang lain, kemudian datang kaum yang lain dengan berita yang lain, terus untuk mengadu domba di antara mereka. Yang itu akan mendapatkan azab di alam kubur. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita wajib mengimani hal itu. Kemudian, azab kubur ini ada azab yang terus menerus, dan ada azab yang terputus. Azab yang terus menerus adalah azab bagi orang-orang kafirin. Ya, tidak terputus. Adapun azab bagi yang terputus, ya azab orang-orang yang beriman, dia beriman tapi memiliki dosa, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani adalah wa naqulu innal hawdha wal mizan haqqun, bahwa al-haud itu telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi benar. Dan ini di antara perkara yang wajib kita imani, di antara juga hal-hal yang diberikan oleh Nabi kepada diberikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-haud, telaga. Nabi kita akan ya diberikan oleh Allah di yaumil qiyamah, padang mahsyar, itu telaga. Dan juga para nabi yang lain akan mendapatkan hal itu. Tapi telaga Nabi kita yang paling besar, yang paling luas. Ya. Dan yang paling mulia dan utama. Nah, ini wajib kita imani. Dan tidak bisa direkayasa dengan akal. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, telah menjelaskan di dalam hadis yang sahih bahwa sesungguhnya ya, ukuran luasnya haudi, inna qadra haudi ma baina Alya ila Sana'a, ya, ya antara negeri Alya dan Sana'a, ya, artinya telaga yang sangat luas sekali. Zat wa anna fihi min al abariq ka adad an nujum bis sama'. Naam. Dan cangkir-cangkir yang disediakan untuk digunakan untuk minum tersebut itu jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ya, hadis dari Imam Al-Bukhari. Begitu juga dalam hadis yang lain bahwa nanti ya umat beliau akan mendatangi telaga tersebut. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang diusir dari telaga itu. Rasulullah menjawab, ashabi usayhabi usayhabi, itu sahabatku. Tapi dikatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan ya sepeninggalmu. Artinya dia telah menambah-nambah dalam urusan agamanya. Dia telah berbuat bid'ah, menambah-nambah, merubah sunnahmu dan juga ajaranmu. Maka tatkala itu Nabi mengatakan, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang merubah-rubah, yang mereka yang menambah-nambah sepeninggalku. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Dalam riwayat lain, Rasul mengatakan, anafaratukum alal haud. Aku adalah orang yang akan pertama sekali mendatangi telaga itu, mempersiapkan ya untuk cangkir-cangkirnya untuk bisa digunakan untuk diminum. Allahu Akbar. Rasul yang pertama sekali mempersiapkan, memberikan pelayanan kepada umatnya untuk agar beliau ya menunggu kedatangan umatnya di pinggir telaga itu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Man marra alayya syarib, barang siapa yang akan melewatiku pasti akan meminum. Wa man syariba lam yadhma abada, barang siapa yang meminum dari telagaku maka dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Dan kita mengetahui bagaimana di padang mahsyar manusia kehausan. Ya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana terik matahari. Jarak antara matahari dengan manusia begitu dekat. Mereka kehausan, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berteduh. Ya. Hanya naungan Allah yang Allah berikan pada 7 golongan yang kita ketahui. Ya. Padang terhampar luas, bukan seperti ya, padang yang ada di dunia sekarang ini. Semua telah Allah rubah, telah ganti. Ya. Tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat bernaung. Manusia kehausan, kemana mereka akan minum? Maka kemuliaan bagi Rasul kita dan juga Nabi yang lain, ada telaga untuk diminum. Maka barang siapa yang mendatangi telaga Nabi SAW, dia meminum. Dan siapa yang meminum, walau seteguk, maka tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Kemudian kata Nabi SAW, la yaridanna alaiya aqwamun a'arifuhum wa ta'arifu wa ya'arifunani. Kemudian akan datang sekelompok kepada aku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Thumma yuhalu baini wa baina. Kemudian dihalang. Ya. Antara aku dan mereka. Nanti diusir. Tidak bisa mereka. Ditutup. Dibendung. Tidak bisa mereka untuk datang. Kemudian siapa mereka yang diusir dan dihalang untuk sampai ke telaga itu? Ya, mereka yang di dunia suka buat bid'ah-bid'ah itu. Pelaku bid'ah, pelaku kesesatan yang merubah-rubah sunnah Nabi, menambah-nambah ajaran Islam ini. Orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi. Maka waspada kita di dunia ini. Jangan coba-coba berani menambah-nambah, merubah-rubah sunnah Nabi. Udah, yang ada dari Nabi amalkan cukup kalau ingin minum dari telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Enggak udah nambah-nambah, enggak usah. Agama telah sempurna. Agama telah sempurna. Apalagi yang kita inginkan, kebaikan apa yang kita inginkan ada dalam agama ini. Enggak perlu nambah-nambah dengan ya, kebiasaan kita, tradisi kita, budaya kita, atau mungkin pengalaman pribadi kita, atau pendapat seorang pun, ya rekayasa seorang. Jangan. Hati-hati, kita semua akan mati. Ya, kalau ingin selamat di akhirat kelak, ingin meminum dari telaga Nabi yang mulia SAW, maka pegang sunnah beliau. Beriman yang benar, ikuti sunnah beliau. Lalu bagaimana sifat Nabi SAW? Lihat bagaimana sifat telaga tersebut. Telaga tersebut itu sangat luas sekali, sangat luas, dan semakin diminum airnya semakin bertambah dan semakin meluas. Allahu Akbar. Tidak pernah kering. Dan air yang Allah telaga tersebut itu sumbernya dari sungai yang ada dalam surga yang Allah berikan kepada Nabi kita yang melindungi Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Sungguhnya kami berikan kepadamu Al-Kawthar. Apa itu Kawthar? Nahrun fil jannah. Sungai yang ada di surga. Nah, dari sungai yang ada di surga tersebut dialirkan. Ya. Dialirkan ke telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mungkin istilah kita ya, ada paralon yang menghubungkan dari sungai tersebut ke telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sifat air tersebut dan telaga tersebut sangat luas sekali, ya. Kemudian cangkir-cangkirnya jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan airnya bagaimana bentuknya, warnanya sangat putih sekali, lebih putih dari susu. Rasanya bagaimana? Lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Abyad minal laban wa ahla minal asal. Lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Dan haud tersebut, ya, di padang mahsyar, tentunya sebelum kita atau orang beriman melewati yang namanya as-sirat, yaitu jembatan untuk masuk ke surga yang dibentangkan di atas neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga bahwa aroma dari air telaga itu lebih harum dari bau kasturi. Allahu akbar. Dan lebih dingin dari salju. Dan luas dan panjangnya sama. Nah, kemudian dari sudut ke sudut itu luas perjalanan masiratu syahr, perjalanan satu bulan perjalanan. Allahu akbar. Gak bisa kita bayangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang setia berjalan di atas sunnahnya, yang mereka selalu mengamalkan sunnahnya, beriman kepada Allah. Mereka akan datang nanti kemudian mendembai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di pinggir telaga tersebut. Beliau telah mempersiapkan, ya, cangkir-cangkir untuk digunakan meminum dari telaga tersebut. Dan barang siapa yang meminum dari telaga tersebut tentu tidak akan merasakan, ya, dahaga selama-lamanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dan merasakan, ya, dari air telaga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak merasakan dahaga dan kehausan di akhirat kelak. Kemudian masih ada pembahasan tentang mizan, yang timbangan, tentang sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka, tentang hari al-ba'thu, berbangkit dari kubur, dan juga tentang bagaimana Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar dan ada di sana hisab. Ini pembahasan tentu yang membutuhkan penjelasan beserta dalilnya, tapi waktu yang membatasi kita hanya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah iman kita dan menjadi bekal bagi kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas pembahasan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan bagi kita semua, dan tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bisa minum di telaga haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819-896543. Dan tentunya untuk lebih memperdalam pembahasan kita, untuk lebih mengingatkan pembahasan agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan. Jadi 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Riswati di Pamulang. Silakan Ibu Riswati. Ini Pak Ustadz, kalau nanti manusia dikumpulkan kan telanjang semua, apa enggak malu? Terus apakah saat itu sudah enggak memikirkan satu sama lain, atau pikirannya memang sudah enggak normal lagi gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, bisa disimak pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Riswati Barakallahu Fik atas pertanyaannya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, pertanyaan yang diutarakan oleh Ibu tadi itu sebenarnya telah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul menyampaikan bahawa manusia akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurran, ya, yaitu mereka dalam tidak bersandal, tidak berbaju dan juga tidak dikhitan. Lalu Aisyah mengatakan, apakah lelaki dan wanita tidak saling memandang dan melihat aurat mereka? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-amru ashaddu min dhalika ya Aisyah. Kondisi pada hari itu lebih dahsyat dari itu. Manusia tidak lagi ya terbesit dalam benak pikiran mereka untuk melihat hal itu. Bukan mereka tidak normal, mereka sadar. Akan tetapi kondisi yang begitu dahsyat tidak bisa kita bayangkan. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis tadi, ya, manusia bagaimana bermandikan keringat, matahari yang begitu dekat dengan mereka, panas terik matahari, kemudian kondisi mereka yang bermandikan keringat, enggak ada naungan yang mencekam, dahsyat luar biasa, enggak bisa dibayangkan. Ya. Maka manusia enggak lagi memikirkan hal itu. Jangankan di akhirat kelak, ya. Perkara atau seperti hal-hal yang terjadi di dunia ini, tatkala ada bencana alam, ya. Manusia terkadang dahsyatnya berdesak-desakan, copot mungkin pakaian mereka. Manusia tidak lagi memikirkan bagaimana dia akan bisa menutup auratnya atau melihat itu, bagaimana mereka masing-masing bisa menyelamatkan dirinya. Dia tidak lagi ingat mana anaknya, mana istrinya, mana yang lain, enggak. Dia pasti bagaimana saya bisa selamat. Dia baru sadar tatkala selamat dan tenang, ternyata dia tidak memiliki baju. Dan di akhirat lebih dahsyat dari itu, ya, membuatkan manusia seperti mereka itu sukara, yaitu mabuk. Tapi mereka bukan mabuk. Ya. Wanita yang hamil bisa melahirkan, ya, manusia kebingungan, dahsyat tidak bisa dibayangkan. Saya katakan, apalagi kalimat yang bisa, tolong carikan bagi ya untuk kita kalimat yang bisa mengungkapkan akan dahsyatnya akhirat itu. Apalagi kalimat yang bisa, yang begitu dahsyatnya. Tak tahu apalagi kalimat bisa untuk kita ungkapkan. Ya, untuk kita bisa katakan mengungkapkan begitu dahsyatnya perihal akhirat. Tak bisa dibayangkan. Maka, kata betul pertanyaan itu ditanyakan juga oleh Aisyah. Apakah saling mereka tidak saling melihat aurat mereka? Nabi mengatakan, al-amru ashaddu min dhalika ya Aisyah. Perihal pada hari itu lebih dahsyat dari yang kau bayangkan ya Aisyah. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Ibu Riswati yang berada di Pamulang. Baik, selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, hamba Allah tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah anak bayi yang meninggal juga bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti di akhirat, Ustaz? Pertanyaannya, apakah anak bayi ya juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya? Ya. Dalam hadis jelaskan bagaimana doa di antara doa yang kita ucapkan untuk bayi yang meninggal. Kita mendoakan wajar syafi'an li walidayhi, kan begitu, wa dhuhran li walidayhi, simpanan dan juga syafi'an. Tahta kafalati nabiyika Muhammad, kan begitu, atau Ibrahim alaihi salam. Jadi kita mendoakan agar anak bayi tersebut menjadi syafa' dan simpanan dan juga bisa menjadi dua kafalah, yaitu pemeliharaan atau Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa anak bayi yang meninggal tersebut kan dia tidak berdosa. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat tersebut, maka anak tersebut juga akan bisa memberikan syafaat ya kepada kedua orang tuanya sebagaimana dalam hadis tersebut. Begitu juga barang siapa yang memiliki ya anak perempuan, ya dua orang anak perempuan, dia berbuat baik kepadanya, kemudian dia mentarbiyah, mendidiknya, memberikan semua kebutuhan hidupnya, ya membesarkan dia dengan baik, mendidiknya dan memelihara dia, maka nanti di akhir dia akan menjadi penghalang dari api neraka, ya hijaban lahu minan nar, sebagai penghalang, tameng yang akan menghalangi dari api neraka. Jadi na'am, akan memberikan syafaat, ya, karena syafaat itu bermacam-macam dan tingkatannya juga berbeda-beda. Syafaat yang paling tinggi yaitu syafaatil utma tadi, kemudian syafaat para malaikat, syafaat juga orang yang beriman, syafaat juga anak kecil, syafaat juga para syuhada akan memberikan syafaat pada keluarganya juga, kemudian juga ya tentu syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, masyaallah. Jawaban sangat bermanfaat sekali, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, dan mudah-mudahan menjadi penyenang hati ya bagi para orang tua yang mungkin yang ditinggal anaknya ya yang masih kecil, yang masih bayi. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan, sudah ada yang masuk. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Maulah di Bogor. Di Bogor, silakan. Ini Ustaz, mengenai tadi peristiwa di dalam kubur ya. Ini bagaimana dengan mayit yang dibakar? Di kepercayaan kan ada yang dibakar, kemudian tulang belulangnya dibuang ke sungai atau ke laut gitu. Apakah mayit ini akan mengalami hal yang sama seperti mayit-mayit yang dikubur gitu? Baik. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih kepada ibu yang bertanya di Bogor. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi bagaimana mereka yang meninggal mungkin diterkam binatang buas, atau mungkin tidak ditemukan jenazahnya, atau mungkin tenggelam di lautan, atau mungkin dibakar, atau yang sejenisnya ya. Artinya tidak dimasukkan ke kuburan. Nah, sementara kita tadi menjelaskan azab kubur, apakah mereka juga akan diazab? Ya, jawabannya tetap sama. Jadi baik yang mati begitu ya, atau mereka bakar kan begitu, kemudian yang tenggelam tidak ditemukan mayatnya, atau dimakan binatang buas, atau mungkin yang ditelan ikan apa nama itu, ikan paus misalnya, seperti itu, atau yang sejenisnya, yang intinya mereka tidak dikuburkan jasadnya, maka jawabannya akidah tetap sama bahwa mereka juga akan merasakan hal itu, karena Allah Subhanahu wa taala ya maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa dinamakan azab kubur? Karena yang secara umum bahwa manusia itu umumnya begitu meninggal dikuburkan. Ya. Begitu meninggal dikuburkan. Lalu ada sebagian kondisi dan keadaan, ya ada mungkin bencana atau mungkin ada kondisi dan sebab yang lain, mereka meninggal tidak ditemukan dan tidak dikuburkan. Nah, itu pengecualian, tapi secara umum mereka dikuburkan. Dan azab kubur tersebut, kendati dinamakan azab kubur, tetap bagi yang tidak dikuburkan tetap juga akan ya merasakan azab tersebut. Kalau dia orang yang baik akan merasakan kenikmatan, dan bagi mereka yang orang yang bejat, ya pelaku maksiat dan dosa juga akan merasakan sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang berada di Bogor. Selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat, ada beberapa pertanyaan senada. Ya, di antaranya dari Asim di Semarang. Dan penanya yang lain, disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, apakah mengingkari hal-hal yang goib seperti mengingkari adab kubur, apakah hal tersebut bisa membawa kepada kekufuran, Ustaz? Dan yang mempercayainya, apakah siksa kubur tersebut juga dirasakan oleh fisik ya, yang selap sama fisik seperti di dunia, Ustaz? Apakah hanya roh saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hukum mengingkari ya hal-hal yang gaib seperti hal-hal azab kubur dan yang sejenisnya. Kemudian bagaimana tentang azab dan kenikmatan, apakah akan dirasakan oleh fisik atau roh saja? Merupakan akidah Ahli Sunnah bahwa perkara-perkara yang telah jelas dalilnya dari perkara-perkara keimanan dan akidah itu wajib kita imani. Wajib kita imani dan kita yakini bahwa kita mengimani seluruh perkara yang gaib apabila telah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ingkari. Nah, barang siapa yang mengingkari perkara-perkara yang telah disepakati dan telah jelas dalilnya, ya, mengingkari tentang perkara-perkara keimanan, maka kalau seandainya perkara yang seperti itu, ya, atau cabang-cabang dari keimanan tentang yaumul akhir, ya, itu disebabkan karena kejahilan dia dan syubhat dia, maka di sini perlu kita jelaskan kepadanya dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi mengingkari perkara atau yaumul akhir, iman kepada yaumul akhir secara total, tentu saja kufur, ya. Karena itu perkara iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada para rasul, yaumul akhir dan qada dan qadar. Tapi ada nanti perihal dan ahwal yaumul qiyamah yang mungkin dia kena kejahilan dia atau dia punya syubhat. Maka hal-hal yang seperti itu perlu jelaskan terlebih dahulu, ya, syubhat dan dalil kepadanya. Setelah dia mengetahui ada dalilnya, kemudian ternyata dia ingkari, maka orang yang seperti itu tentu dihukumi sebagai yang kufur, karena tidak ada hambatan, tidak ada lagi syubhat atau hujjah telah jelas baginya. Nah, jadi tetap dikembalikan kepada syarat-syarat dijatuhkan penis kafir itu. Tapi mengingkari masalah hari kiamat secara total, artinya dia tidak beriman, saya tidak mengimani ada hari akhirat, jelas telah kufur dia. Tapi perihal-perihal yang terjadi di akhirat, mungkin karena kejahilan dia tidak tahu dalilnya, maka kita ajarkan, ini dalilnya. Kalau ada syubhat di kepala dan ya di benaknya, kita bersihkan syubhat itu. Baru setelah itu, kalau dia tetap mengingkari setelah jelas kebenaran baginya, maka jelas dia telah kufur keluar dari Islam. Kemudian tentang ruh, tentang azab, bagaimana akidah Ahli Sunnah dalam hal ini? Azab kubur itu akan dirasakan oleh fisik dan juga ruh. Begitu. Yang mendapatkan kenikmatan atau azab seperti itu. Jadi akidah Ahli Sunnah bahwa azab kubur dan kenikmatan kubur itu dirasakan oleh ruh dan fisik, dan terkadang dirasakan oleh ruh ya saja. Nah, seperti itu. Begitu juga kenikmatan akan dirasakan oleh fisik dan ruh, dan terkadang ya bisa dirasakan oleh ruh saja seperti itu. Seperti orang syuhada, para syuhada, bagaimana ya ruh mereka bertebangan, terbang ke sana sini dalam surga, itu kenikmatan seperti itu. Jadi itu akidah Ahli Sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk dalam hal ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarah Akidah Tuhawiyah, menjelaskan seperti itu, dan itu akidah Ahli Sunnah sebagaimana yang dijelaskan para ulama-ulama yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya, ya, dua pertanyaan kami gabungkan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Paulo di Makassar. Di Makassar, Ibu silakan. Apakah Ustaz, yang minum di air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah orang yang mengamalkan sunnah saja, Ustaz? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih kepada ibu yang bertanya dari Makassar. Ya, jadi apakah yang akan minum dari telaga Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya yang mengikuti sunnahnya? Sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa seluruh umatnya akan meminum, akan mendapatkan kesempatan untuk minum telaga beliau, kecuali orang-orang yang merubah, membuat atau mengada-ngada perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Jadi pelaku bid'ah atau orang-orang yang para penguasa yang zalim yang menambah-nambah hukum, kan begitu, membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Dan termasuk orang-orang yang dalam hal ini yang mengada-ngada perkara-perkara yang baru dalam agama, termasuk dalam masalah akidah atau ibadah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam mensyarah hadis tersebut, seperti Imam Al-Khattabi dan Imam Ibn Iyad, kemudian juga Qadhi Iyad, kemudian juga Imam Nawawi. Jelaskan dalam syarah hadis tersebut siapa mereka yang akan diusir dari telaga tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Karena Nabi, sebagian dalam hadis tersebut dijelaskan, tatkala Nabi mengatakan, Nabi mengenal mereka dan mereka mengenal Nabi, tapi mereka begitu diusir oleh malaikat, diusir, ya, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diizinkan. Maka Nabi dikatakan pada Nabi, innaka la tadri madza ahdathu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang engkau atau apa yang mereka ada-adakan, ya. Mereka mengada-ngada dalam agama dan ajaranmu. Maka Nabi SAW mendoakan kebinasaan bagi mereka, celaka, ya, celaka, celaka mereka yang mengada-ngada dalam agama. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa pelaku bid'ah itu akan mendapatkan ancaman di akhirat kelak, di antara juga mereka amalan yang tidak diterima oleh Allah. Kemudian di akhirat kelak, ya, diazab oleh Allah, yaitu akan diusir dari telaga Nabi yang mulia SAW. Para pemirsa, ya, kalau dan juga kaum mukminin yang mereka sempat mendengar pada kesempatan kali ini, hati-hati dan waspada. Jangan anda coba-coba mengadang-adang dalam agama ini. Ya, anda akan diusir nanti di telaga Nabi SAW. Ingat, ini hadis sahih. Ya, semua kita akan merasakan dahaga dan haus, kehausan nanti di akhirat kelak. Ingin mencicipi air telaga Nabi yang mulia SAW, yang putihnya lebih putih dari susu, yang manisnya lebih manis dari madu, yang aromanya lebih harum dari bau kesturi. Ya, gak bisa dibayangkan. Ya, kalaupun hanya bisa minum teguk saja, itu telah akan menghilangkan dahaga. Ingat, di antara sebab utamanya iman yang benar. Kemudian ikuti tuntunan Nabi SAW. Jangan nambah-nambah. Jangan membuat hal-hal yang baru dan bid'ah dalam agama, baik itu keyakinan atau akidah. Ya, keyakinan, akidah atau amalan. Jadi cukuplah, cukupkan diri dengan tuntunan Nabi SAW. Barang siapa yang mengada-ngada, ya, ancamannya di dunia dia amalan tidak diterima, di akhirat juga dia akan diusir dari telaga Nabi yang mulia SAW. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Baik, para pemirsa, mungkin pertanyaan ibu tadi merupakan, ya, pertanyaan terakhir yang mengakhir perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini, karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kemudahan serta pertolongan bagi kita untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah dan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup ini, dan kita istiqamah di atas sunnah beliau sampai ajal menjemput kita. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.